Mitra Bisnis Kwi Kian Gi menyebutkan, strategi kampanye yang menonjolkan program saat dirinya masih aktif di PDIP sangat jauh berbeda dengan model kampanye pencitraan yang saat ini tengah menjadi tren di kalangan birokrat dan politisi nasional. Mengingat dengan model penyampaian program, maka masyarakat mendapat informasi yang jelas tentang target serta program partai, sementara pada model pencitraan, masyarakat hanya difokuskan untuk mengenal figur seseorang tanpa mengetahui apa rencana serta programnya setelah berhasil menjadi pimpinan. Guna melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak menyebutkan dengan model kampanye penyampaian program, maka Bapak bisa mendapatkan dukungan loyal dari rakyat tanpa harus dibayar. Apa benar seperti itu? Ya itu, nggak ada yang bayar sama sekali. Nah, orang-orang yang kaya itu yang punya duit ya, itu saya masih ingat betul dalam bentuk box itu ya yang dibuka. Isinya makanan dan air. Di jalan-jalan itu hilang supirnya. Dia takut karena waktu itu Pak Harto kan yang berkuasa. Saya yakin itu nomornya pun diganti, nomor platnya. Sampai seperti itu, dan saya mengalami sendiri kalau Jawa Tengah masih kumpul di Panti Maren di Semarang. Itu betul-betul bergelantungan di truk liften gitu, apanya minta truk-truk yang lewat bergelantungan. Lalu kemudian itu kayak ya menggelar tikar, lalu terus nggak pakai apa-apa, tidurnya begitu. Itu musyawarah Jawa Tengah. Nah ini kan kalau Pak Jokowi dalam waktu yang sangat singkat mengatakan bahwa 15 miliar itu murah, wah ya itu kan sudah suatu pertanda kan tidak rasional. Kalau itu kan hanya citra. Ini kalau saya mengatakan ini, saya tidak mengkritik Pak Jokowi loh. Sama sekali tidak. Saya ingin mengatakan bahwa keseluruhan demokrasi Indonesia sekarang ini perlu dipertanyakan. Ini bukan demokrasi lagi. Ini adalah anarki, chaos, euforia yang gak karu-karuan cenderungannya sampai orang sudah tidak bisa berpikir normal lagi gitu. Nah, jika warga Jakarta yang Bapak katakan masih bisa dikaburkan oleh citra individu calon gubernur, apakah ini berarti keinginan mereka untuk memilih figur yang dinilai bisa melakukan perubahan juga salah? Tidak salah. Ingin mendapat perubahan tidak salah. Akan tetapi, caranya menangkap perubahan itu akan datang atau tidak, tidak mampu menganalisis. Mampu melihat apakah perubahan itu akan datang atau tidak. Karena tidak tanya lebih dalam bagaimana caranya. Gitu. Demikian Kwi Kian Gi. Bendi Rahmadi, Pas FM.